dalam rimba raya. Pepohon turut berlagu menerima sentuhannya sinaran sang mentari hari. Oh di alam rimba damai dirasa, segala galanya terlukis sempurna. Alam rimba keajaibannya pesona di jiwa. Di rimba tiada derita sengketa, tiada damai yang dirasa.